ingin kaya, ingin sukses, tidak bangkrut, nih, baca Quran, sholat tepat waktu, dirikan sholat, caang gerak pikiran teh. Nah, ayo bayang-bayang, bayang-bayang sata. Gerak. Kita diam-diam, cilepeng kan? Ditewak, itu bisa. Capek, tiap hari ngudag bayang-bayang, yang imah, yang itu. Terus nepi kapoho akhirat. Bagaimana? Menaklukkan bayang-bayang, tah. Habis waktu, sebalik kanan gerak. Nges tinggalkan, biarkan bayang-bayang yang mengikuti kita. Benar? Lupakan mantan. Moving on. Dengan cara syariat, dengan nama Allahu Akbar. Asup kabeh tuh. Banyak lampu, banyak pergaulan, banyak info, kotor pikiran, tinggali. Lampunya banyak, bayang-bayangnya jadi banyak. Hati-hati informasi mengotori pikiran, melupakan akhirat. Maka bawa sholat, wasta'inu bisobri wassolah. Maka kata Al-Quran yang tadi dibaca Qori, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bawa masalah ke sholat. Ini fakta, Pak. Kenapa saya dikejar Net TV tempo hari, 2 tahun yang lalu. Terjadilah kerusuhan antar geng motor di Braga malam-malam. 1:30 balik dugem. Berdak, senang samurai tersing baru risat karena aspal. Duh, cahing teh baru dak karikian wae. Cicingnya saya teh di minimart seputaran sana. Ningali we polisi geus teu bisa naon. Korban juga ada yang berjatuhan. Aduh, resah. Saya urang mah wudu we, boga ilmu wudu tiba heula. Nangan we, sup ka Alfamart. Mang, ngiring wudunya. Ngiring. Naon ah? Hayang we. Cing minta koran urut. Tinggali ah tongkal luar cenah ribut heueuh, urang teh rek mereskeun eta. Nah wudu tinggalikeun we cenah. Saya salat di depan kerusuhan. Eta nu keur ribut berjam-jam ku polisi teu beres, pas saya salat ngagorowok kabeh. Bubar anjing, aya nu salat. Aneh. Jadi sebesar apapun masalahnya bisa selesai dengan satu gerak salat, maka laut terbelah bagi Musa. Api menjadi dingin bagi Ibrahim. Pernah membawa masalah ke Allah. Allah dulu, Allah lagi-lagi Allah, Allah terus. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah unlimited. Tak terbatas, nyaman, terang, benderang. Karena Allah itu An-Nur. Ayat surat An-Nur. Allahummarhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nura. Baca Quran hati tenang. Oh ini masalahnya. Entak panton tak bocoran tadi. Mengheruta bocoran. Lihat hayang bang, hayang untung. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang beriman. 1, sholat nyambungnya. 2, anil lagwi mu'ridun. Tinggalkan perkara-perkara yang enggak penting. Biarkan hater. Dah hijrah mah pasti anu ngomong. Tara sholat, tuluy orang enak ke masjid. Cieng, bau surga. Rata. Edan, si Epi, adan, goblok, ayo nama. Sarap, anjing, jadi ustad. Lawan tong. Sing sabar. Ada orang ahli ibadah sombong, biarkan. Ada orang preman, arogan, penjahat, tapi bager, biarkan. Mudah-mudahan kebagerannya yang menjadi hidayah satu ketika. Pasti didorong akeun nu bager mah. Ayo ahli ibadah sombong, antepkeun sugan ku rajin ibadahna dia menemukan jawaban bahwa sombong enggak boleh. Capek teu? Antep we urang mah. Rek ngomong kitu rek kieu rek sona boh kitu boh kieu boh lam asa kitu asa kieu asa rehe. Antep we. Da teu udunan. Nya. Saya beulang ngekos, babaturan kosan, karikituan ngapoe teh? Nya karikituan kitu. Urang dicarek teh kadon ngahajakeun. Cai aing teh di YouTube geus ya. Kadon ngahajakeun, nya insting ka ditanya. Geus saya urang mah ngahajakeun da pri baheula mah. Cingogo we hareupeun pelong mah. Maneh hayang Epi sok tuturkeun. La ilaha. Wah langsung calanana. Maneh mah aing. Sia atuh, hayang maot keur kikituan. Tibaheula geus dawah ngan teu make Quran gitu baheula mah. Ngan heureuy mah geus kadinya. Jika ngahudangkan babaturan yang saya hudang, oh, sholat jenazah. Harapun anak, alhamdulillah, anjing cina. Sieuneun, karena kesadaran akan kematian ini sama potensinya. Sok. Maka ingat Allah, ingat mati, lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Selesai urusan. Moving on.